Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حضرين segenap saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah datang satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, yang kedudukannya hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, ad-dunya mal'unah mal'unun wa ma fiha illa dzikrullah وَمَا وَلَاهُ أَوْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia itu adalah terlaknat. Dan demikian pula yang ada di dalamnya, kecuali golongan yang telah diperkecualikan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui hadis yang singkat yang menjadi nasihat bagi kita semuanya, mengingatkan tentang keberadaan kita hidup pada tahapan di dunia yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertanya, apa sesungguhnya dunia itu? Dunia adalah tempat kita hidup di dalamnya saat ini. Maka mengapa dunia dikatakan sebagai dunia? Ketahuilah, kata itu berasal dari bahasa Arab yang berarti adalah sesuatu yang rendah, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Makna dunia yang rendah itu adalah tidak ada apa-apanya jika dibandingkan di akhirat sebagai kampung kita nanti selama-lamanya. Dunia tidaklah berarti apa-apa jika dibandingkan kehidupan akhirat sebagai kehidupan bagi kita yang terakhir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang yang cermat, tatkala dia membaca dan kemudian merenungkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka akan dia ketahui betapa rendahnya dunia ini dan betapa tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Sebagaimana di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-14 dan juga ayat yang ke-15. Allah Jalla wa'ala mensifatkan bagaimana dunia itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikannya indah oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini pada pandangan manusia yang dia memiliki kecenderungan padanya terhadap sesuatu yang diinginkan. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan apa saja bentuk-bentuk yang diinginkan dari dunia oleh manusia tadi. Di antaranya adalah berupa para wanita. Demikian pula kecintaan dan kecenderungan manusia terhadap anak-anak mereka. Demikian pula terhadap harta benda yang banyak dalam bentuk emas dan perak. Demikian pula kuda-kuda pilihan, kuda-kuda jantan, hewan ternak, sawah ladang, dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah Jalla wa'ala adakan itu kecenderungan pada hambanya, kecintaan terhadap apa yang telah Allah Jalla wa'ala ciptakan. Maka setelah itu Allah menyatakan, dhalika mata'ul hayatid dunya. Ketahuilah bahwa itu adalah kesenangan hidup di dunia. Dan Allah menyatakan, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diingatkan hamba tadi bahwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali bagi kalian yang baik. Maka Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang berikutnya ke-15. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih baik dari itu semua, dari dunia yang kalian inginkan tadi. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik dari itu, kata Allah. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan jalan yang sebaik-baiknya kepada hambanya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahhara wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Jalla wa'ala akan siapkan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Allah siapkan buat mereka pasangan-pasangan yang suci dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan jannah itulah balasan yang terbaik bagi orang-orang yang takwa, bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu ayat yang menyebutkan pensifatan dunia dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, masih pada surat yang sama, tepatnya pada ayat yang ke-185. Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah hendak menyadarkan kepada hambanya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang ghurur, kehidupan yang memperdayakan kalian, kehidupan yang akan menipu kalian tatkala kalian tidak bisa manfaatkan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dunia tadi untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-64, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan kehidupan dunia ini, kata Allah, hanyalah lahun walaib, adalah bentuk senda gurau dan bentuk permainan. Senda gurau karena di sana sesuatu yang tidak dimanfaatkan untuk akhiratnya, sehingga layaknya seseorang yang bercanda memanfaatkan kehidupan dunia ini dengan sia-sia. Demikian pula Allah sifatkan sebagai permainan, di mana mereka yang telah diberikan nikmat kekayaan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa memanfaatkan harta dan kekayaan tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, dan sesungguhnya kehidupan kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka itu mengetahui. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 ayat Al-Qur'an, di antaranya apa yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an mensifatkan terhadap dunia, yang wajib bagi kita berhati-hati untuk mensikapi terhadap dunia. Jikalau tidak, maka akan termasuk apa yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis tadi. Maka kita lihat lebih lanjut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kehidupan dunia dengan berbagai celaan dan ungkapan kerendahan di dalam beberapa hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Seandainya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu setara atau bisa dibandingkan dengan satu sayap nyamuk, seandainya bisa, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang kafir satu teguk air pun. Artinya menunjukkan sungguh tidak ada nilainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai seandainya mau dibandingkan dengan sesuatu yang sangat ringan berupa selembar dari sayap nyamuk pun, tapi ternyata belum bisa nilai dunia dibandingkan itu, menunjukkan lebih rendah darinya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan dunia lebih lanjut, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhih fil yammi falyandhur bima yarji'." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, tidaklah dunia apabila dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ini ke dalam lautan, maka setelah itu lihatlah kepada air yang masih menempel di jarinya. Dia celupkan satu jarinya ke samudra, kemudian dia angkat. Air yang membasahi yang masih menempel di jarinya tadi itulah dunia, sementara air yang sedemikian luas di samudera tadi adalah kehidupan akhirat yang akan kita jalani bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam satu hadis pensifatan dari kesengsaraan dunia bagi ahlul jannah adalah lebih baik dibandingkan kenikmatan dunia bagi ahlun nar, bagi penduduk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang ahli dunia yang telah mendapatkan kenikmatan dunia dengan segala apa yang telah dia rasakan, sementara dia di akhirat nanti termasuk dari kalangan ahlun nar yang kemudian dicelupkan dia ke dalam an-nar dengan satu celupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepadanya, wahai anak Adam, apakah kalian pernah melihat sedikit dari kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan sedikit kenikmatan? Allah tanya terhadap kenikmatan-kenikmatan yang selama ini dia lakukan dengan apa yang dia rasakan. Maka dia menjawab, tidak ya Allah, sama sekali aku tidak mendapatkan kenikmatan. Kenapa dia jawab demikian? Karena dia telah mendapatkan celupan dari an-nar, walaupun sebentar, melupakan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang selama ini dia rasakan. Sebaliknya Allah Jalla wa'ala sifatkan kepada orang yang selama ini sengsara di dunia dari ahlul jannah. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, tanya kepadanya, wahai anak cucu Adam, apakah engkau pernah melihat sedikit kesengsaraan selama ini engkau hidup di dunia? Apakah engkau pernah merasakan sedikit penderitaan? Apa jawaban ahlul jannah? Tidak ya Allah, sama sekali aku tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun dan aku tidak melihat kesengsaraan sedikit pun. Menunjukkan sedikit saja kenikmatan dari jannah melupakan atau sampai-sampai dia terlupakan dengan kesengsaraan berupa ujian demi ujian, kemiskinan, kesusahan dan segala bentuk ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, lupa seakan-akan belum pernah dia rasakan sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang di dalamnya kecuali tiga golongan saja yang tidak terlaknat. Siapa mereka? Yang pertama kata beliau, zikrullah adalah orang-orang yang selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala mensifatkan tentang zikir. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikir itu adalah menenangkan hati kalian. Telah diajarkan melalui Rasulnya bagaimana kita berzikir yang disyariatkan. Baik zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya, tempatnya, maupun zikir-zikir yang sifatnya secara keumumannya setiap hari. Kita memperbanyak zikir sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi, wa ma walahu, dan perkara-perkara yang bisa membantu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha, upaya yang bisa mengantarkan kita untuk selalu mengingat Allah Jalla wa'ala. Ini golongan orang-orang yang terkecuali, tidak terlaknat dalam kehidupan dunianya. Au aliman, au muta'alliman. Atau orang yang berilmu. Berilmu yang dimaksud adalah berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, As-Sunnah. Dia pelajari. Kemudian dia fahami, kemudian dia amalkan. Orang yang berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan ilmunya tadi, dia akan bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat kata beliau, au muta'alliman, orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu agama Islam, mempelajari agama Allah, sehingga dia bisa mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, tertuntun dia dalam menjalani kehidupan dunia sehingga dia diharapkan dengan itu selamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله اتقوا الله حق تقاته. Marilah kita tingkatkan dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui betapa hina dan rendahnya dunia ini, maka kita bertanya bagaimana diri kita menyikapi kehidupan dunia ini, yang tentunya agar kita tidak keliru dalam menyikapinya. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, nasihat mengingatkan masing-masing diri kita semuanya tidak terkecuali, maka hendaknya kita melihat kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, izhad fid dunya yuhibbakallah, izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi menyatakan, zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa simpulkan dari hadis tadi, perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya untuk zuhud, bersikap zuhud terhadap dunia. Lantas kemudian kita bertanya, apa makna zuhud? Apakah zuhud itu adalah meninggalkan dunia secara total? Apakah kemudian ini termasuk dari makna atau sikap zuhud? Apakah demikian makna zuhud? Maka ketahuilah, makna zuhud yang didefinisikan oleh para ulama adalah meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak memberikan kemanfaatan di akhirat kelak. Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak memberikan kemanfaatan di akhirat kelak. Definisi yang lengkap dan umum, masing-masing diri kita mengukur, jika perkara dunia yang terlaknat ini kita tidak bisa mensikapi dengan baik, tidak bisa kita manfaatkan untuk akhirat nanti, maka singkirkan, tinggalkan dan jauhkan. Itu bentuk sikap zuhud. Kita mempertimbangkan bahwa kita lebih mementingkan akhirat. Memang benar Allah Jalla wa'ala menyatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, berharaplah kalian dengan kampung akhirat dan janganlah kalian lupakan dengan perkara dunia kalian. Artinya nasib kalian, dunia kalian jangan kalian singkirkan, tetapi kalian pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menempuh kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Sadari bahwa hidup kita di akhirat, hidup di dunia sementara sejenak. Allah Jalla wa ala sebutkan perbandingan kehidupan di akhirat dibandingkan di dunia, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, sehari di akhirat seperti di 1000 tahun di dunia. Sehingga umur kita yang terbatas ini layaknya kita hidup sejenak di waktu siang saja jika dibandingkan kita di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa memanfaatkan umur kita yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perintah dari Allah Jalla wa ala dan sebagai keberuntungan dan kemaslahatan buat kita untuk kita jadikan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan terlebih lagi kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir as-sahabati ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.